dan pengharapan. Oh, sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahasia dan teristimewa. Mencari kini hanya anugerah dan melepaskan janji yang terindah. Sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu yang masih rahasia dan teristimewa.